Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida, amma ba'd. Kitab ini Zadud Da'iyati ilallahi azza wa jal, bekal untuk para da'i di jalan Allah. Dan kita semua adalah para da'i yang menyeru umat kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajib, penting bagi kita untuk menghiasi diri kita, membekali diri kita dengan apa saja hal-hal yang dapat mendukung ya kelancaran dakwah tersebut dan kemudahannya. Selain kita berdoa kepada Allah agar membantu, menolong kita di dalam menyebarkan agamanya, menyebarkan dakwah ini, kita juga harus mempunyai bekal apa saja yang harus kita persiapkan. Maka di kitab ini disebutkan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang da'i yang menyeru di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Kemarin kita sudah katakan bahwa ya, fa'inna khaira zadi taqwa. Bekal yang pertama adalah taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah taqwa. Nah, barakallahu fikum. Hadisnya yaitu atau dalilnya asar dari Tolak bin Habib rahimahullah. Kata beliau, at-taqwa, apa itu taqwa? At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah, engkau beramal ya bi ta'atillah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama, an ta'mala bi ta'atillah. Nah, ala nurin minallah, di atas ilmu, di atas cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tarju sawaballah, yang mengharapkan pahala Allah. Nah, jadi di dalam asar, fi hadhihi ibarat, di dalam ungkapan ini, terkumpul semua bekal yang harus dipegang oleh seorang da'i. Apa saja? Beramal. Kita menyampaikan, kita pun harus mengamalkan. Baik. Kemudian, ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah. Di atas ilmu, berdakwah dengan ilmu. Tarju sawaballah, mengharapkan pahala, pahala Allah. Bukan mengharapkan pujian dari manusia. Iya. Maka barakallahu fikum, berharap pahala Allah, berarti lawannya apa? Takut dari azab Allah. Barakallahu fikum. Jadi, ini bekal pertama yang harus dimiliki oleh setiap da'i. Apa itu? Anta'mal bita'atillah. Beramal dengan ketaatan kepada Allah. Jangan hanya bicara. Ya. Antum harus sholat. Sholat. Sholat. Ya. Berjamaah. Berjamaah. Tapi dia tidak berjamaah. Nah. Masih sudah dikumandangkan azan. Dikumandangkan iqamah. Masih asik dengan pekerjaannya. Nah, padahal dia bisa meninggalkan pekerjaan tersebut, bisa dilanjut nanti setelah sholat. Tapi dia malah asik dengan pekerjaannya dan tidak menghadiri sholat jamaah. Nah, ya. Hadir taklim, kajian, ayo, tapi dia tidak kajian, misalnya. Nah, maka harus yang pertama kali amal, ya beramal dengan ketaatan kepada Allah. Apa yang disampaikan, amalkan. Ya, sebelum menyampaikan kepada orang lain, usahakan kita sudah mengamalkannya. Nah, antum harus panjangkan janggut, karena janggut hukumnya wajib menurut pendapat yang sahih. Tapi dianya motong janggutnya, misalnya. Nah, ini tidak berdakwah, tidak beramal dengan apa yang dia ucapkan. Kabura maktan, kata Allah, indallahi antakulu mala taf'alun. Kemurkaan yang sangat besar di sisi Allah, engkau berkata dengan apa yang tidak engkau amalkan. Nasallahu salama wal afiyah. Kemudian ala nurin minallah, dakwah di atas ilmu atau cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dakwah ya beramal dengan apa? Dengan ilmu. Tarju sawaballah, yang engkau beramal, engkau berdakwah itu mengharapkan pahala Allah. Mengharapkan pahala Allah, maka lawannya apa? Takut daripada azab Allah. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada empat. Empat bekal takwa itu ada empat. Beramal sesuai ilmu, mengharapkan pahala Allah, dan takut akan azab Allah atau hukuman Allah. Nah, qala wa innana na'lamu jami'an, kita semuanya mengetahui, anna da'iyata ilallah, bahwa seorang da'i kepada Allah, penyeru di jalan Allah, aulan nasi ayatahalla bihadzal khuluq, orang yang pertama kali harus mempunyai akhlak ini, yaitu apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fi sirri wal alan, di saat sendiri, di saat sepi, ataupun di saat ramai, ya, secara yang nampak ataupun yang batin ataupun yang nampak. Nah, jangan takwanya saat banyak orang takwa, ya, soleh, tapi di saat bersendirian dia sebaliknya. Barakallahu fiik. Qala wa innani dzakirun bima'unatillahi azza wajal, maka saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini, kata Syekh, saya akan menyampaikan bekal-bekal apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang dai. Azadul awal, bekal yang pertama. Nah, ini mulai masuk ke dalam pembahasan. Kata Syekh, bekal yang pertama, ayyakuna da'iyatu ala ilmin fima yad'u ilaih, mengilmui apa yang dia dakwahkan. Ini yang pertama, bekal yang paling pertama, mengilmui apa yang dia dakwahkan, mengilmui apa yang dia bahas, apa yang dia sampaikan. Barakallahu fikum. Ini yang sepantasnya dipersiapkan oleh seorang dai, bahkan yang pertama kali harus dipersiapkan, yaitu ilmu terhadap apa yang dia dakwahkan. Ilmu apa? Ala ilmin sahih, di atas ilmu yang sahih. Murtakizun ala kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Barakallahu fikum. Kita harus berilmu dengan ilmu yang bersumber dari Quran dan sunnah. Li anna kulla ilmin, kan setiap ilmu, yutalaqqa min siwahuma, yang diambil dari selain Quran dan sunnah, fa innahu yajibu ayyu'rada atau ayya'rida alaihima awalan, karena setiap ilmu selain dari Quran dan sunnah akan dihadapkan pertama kali dengan Quran dan sunnah. Ya, ilmu dari Quran, dari sunnah, dan selain keduanya. Ilmu dari Quran, ilmu dari sunnah sudah pasti sahih, sudah pasti benar. Ilmu yang selain dari keduanya ditimbang dulu. Ditimbang, misalnya ini, ditimbang. Dengan apa? Dengan Quran dan dengan sunnah. Wa ba'da ardihi, setelah ditampakkan, setelah ditimbang dengan Quran dan sunnah, ketahuan. Benar apa salah nih? Itu kan? Imma ayyakuna muwafiqan aw mukhalifan. Pasti telah dihadapkan dengan Quran. Misalnya kita dapat faedah dari seorang ustaz, atau dari seorang kiai, atau dari seorang syekh, dihadapkan perkataan syekh ini bagaimana setelah ditimbang dengan Quran dan sunnah. Nah, maka kalau setelah dihadapkan bisa menyelisihi, bisa mencocoki, ya kan? In kana muwafiqan, kalau perkataan ini mencocoki Quran dan sunnah, kubil, diterima. Wa in kana mukhalifan wajaba radduhu ala qailihi ka inal mankan, tetapi setelah ditimbang dengan Quran dan sunnah, loh kok tidak sesuai dengan Quran dan sunnah, bertentangan, maka apa? Radduhu ala qailihi, dikembalikan, ditolak kepada siapa yang berbicara, ka inan mankan, siapapun yang berbicara, mau syekh, mau kiai, mau ustaz, kalau perkataannya bertentangan dengan Quran dan sunnah, tinggalkan. Tidak ada fanatik kepada seorang pun kecuali kepada, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sudah pasti apa yang dikatakan oleh Rasul adalah kebenaran. Maka ini yang harus dijauhkan dari diri kita, fanatik kepada orang tertentu. Jangan sampai karena kita sudah terlalu cinta dengan suatu figur, kemudian apa yang dikatakannya diambil. Pokoknya Kalau itu datang dari Imam Syafi'i, terserah. Saya ambil. Mau sesuai Quran, mau sesuai sunnah, mau tidak, tetap. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i, saya ambil. Iya. Maka kita harus bahas, apa pandangan Imam Syafi'i terhadap hal ini. Kata Imam Syafi'i, idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih, ya, kalau ada hadis yang lebih sahih dari madhabku, nah, maksudnya kalau ada hadis sahih yang ternyata menyelisih pendapatku, fahuwa madhhabi, maka itulah madhabku. Jadi Imam Syafi'i alal ain marras, siap kapan saja mencabut pendapatnya kalau ternyata pendapat beliau menyelisih Quran dan sunnah. Lihat, imam mazhabnya sendiri, imam mazhab, Imam Syafi'i, ketika mengetahui perkataan beliau menyelisih Quran dan sunnah, maka saya cabut pendapatku di saat hidup dan matiku. Kalau misalnya ternyata masih hidup beliau, ada pendapat beliau yang bertentangan dengan sahih, dengan hadis yang sahih, pernyataan beliau, pendapat beliau, fatwa beliau menyelisih Quran dan sunnah, beliau siap untuk tarojuk, mengambil pendapatnya, kalau masih hidup. Kalau sudah mati, maka jangan diamalkan pendapatku. Ambil pendapat yang sesuai dengan hadis sahih tadi. Lihat, ini imam, imam mazhabnya sendiri. Ini imam mazhab, Imam Syafi'i. Enggak mau difanatikin. Kalau memang perkataan beliau, fatwa beliau, pendapat beliau bertentangan dengan Quran dan sunnah, tinggalkan pendapat saya. Ambil yang sesuai dengan Quran. Apakah Imam Syafi'i hanya sekedar ngomong? Lah, tidak. Beliau dulu tinggal di Syam. Di situ beliau berpendapat, berijtihad. Ya, berpendapat hukum ini begini, hukum itu begini. Nah, sesuai dengan keilmuan yang beliau miliki. Ketika beliau hijrah ke Mesir, di situ beliau mendapati hadis-hadis yang dahulu belum didapati di Syam. Loh, ternyata hadis-hadisnya ini banyak yang menyelisihi pendapat beliau. Ini pendapat beliau banyak yang menyelisihi hadis, enggak sesuai. Maka beliau ralat. Beliau tulis lagi. Pendapat saya di Syam begini, maka ini keliru, yang benar ini, sesuai dengan hadis ini. Lihat, Imam Syafi'i, jadi tidak hanya sekedar bicara, tapi ketika memang apa yang beliau sampaikan itu menyelisihi, beliau akan tarik. Maka beliau punya dua kitab, Al-Qaulul Qadim, Al-Qaulul Jadid. Qaulul Qadim adalah perkataan lama ketika beliau masih di Syam. Al-Qaulul Jadid, kitabnya yang ada di, yang di Mesir. Ya, setelah beliau mendapati hadis-hadis sahih yang ternyata tidak sesuai dengan pendapat beliau, maka beliau tarik pendapatnya, kemudian berdalil dengan hadis yang sahih. Subhanallah, Imam, Imam Syafi'i. Nah, maka kita tidak boleh fanatik, dan kita pun tidak, kebanyakan memang kita pendapatnya diambil dari Imam, Imam Ahmad. Karena memang itu yang dianggap pada suatu perkara mencocoki kebenaran. Tetapi jangan kemudian menutup diri daripada mengambil pendapat imam mazhab yang lain. Kalau suatu ketika dalam suatu permasalahan pendapat Imam Malik lebih kuat daripada pendapat Imam Ahmad, ambil pendapat Imam Malik, amalkan itu. Jangan sampai menutup diri, enggak, terserah. Pokoknya saya madhabnya Ahmad, ya Ahmad. Enggak mau menerima madhab lain. Hati-hati, bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Fanatik kepada salah satu madhab saja, ya, bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena yang diperintahkan kepada kita itu apa? Mengamalkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan Imam Mazhab sendiri pun telah mengarahkan, kalau pendapatku menyelisih Quran dan Sunnah, tinggalkan, ambil yang sesuai dengan kebenaran. Jangan ikuti pendapatku, ambil pendapat yang lain. Terjatuh ke dalam kesyirikan apa? Asyirku fitto'ah. Kesyirikan dalam ketaatan. Dalam mutaba'ah, dalam mengikuti. Karena kita diperintahkan untuk mutlak 100% mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Imam Malik, qauli bani Adam yu'khad wa yurad. Perkataan anak Adam, perkataan manusia bisa diambil, bisa ditolak. Diambil kalau mencocoki Quran dan Sunnah, ditolak kalau menyelisih keduanya. Illa qauli sahib hadzal qabr, kecuali perkataan pemilik kubur ini, ya, menunjuk kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi barakallahu fikum, jangan sampai kita fanatik kepada orang tertentu kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang datang dari beliau adalah sahih. Kalau perkataan datang dari manusia, bisa sahih, bisa salah. Nah, barakallahu fik. Maka tadi kembali ke permasalahan, kalau ilmu itu faidah itu datang dari selain Quran dan Sunnah, fatwa, pendapat ulama misalnya, ditimbang dulu dengan Quran dan Sunnah. Kalau mencocoki Quran, tidak menyelisih Quran dan Sunnah, diterima pendapatnya. Kalau ternyata menyelisih, tinggalkan. Nah, qala faqad sabata an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, telah tetap dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kata beliau, yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama, saya khawatir kalian akan ditimpa batu dari langit. Ini saya khawatir kalian dihujani batu oleh Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab aku, saya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taqulu, sedang kalian berkata, qala Abu Bakrin wa Umar, kata Abu Bakar, kata Umar. Nah, jangan sampai, kata Ibnu Abbas, saya berkata berdalil dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah, engkau membandingkan perkataan Abu Bakar begini, perkataan Umar begini, hati-hati. Saya khawatir kalau engkau kemudian memilih perkataan Allah dan Rasulnya, akan turun hujan batu dari langit menimpa kalian. Nah, barakallahu fikum. Idza kana hadza qawlu fi Abi Bakrin wa Umar alladhi yu'arid bihi qawla Rasulillah, fama balukum bi qawli man dunahuma. Kalau perkataan Abu Bakar dan Umar saja ditolak ketika bertentangan dengan Quran dan Sunnah, apalagi kita, ya, yang jauh di bawah mereka berdua dalam ilmunya. Kita enggak punya ilmu apa-apa dibandingkan Abu Bakar dan Umar dan para sahabat yang lain dalam ketakwaan, wasuhbah, dalam persahabatan kepada Rasulullah, wal khilafah, dalam kepemimpinan. Enggak ada apa-apanya kita dibandingkan mereka, para sahabat. Barakallahu fikum. Inna radda qawlihi idza khalafa kitaballahi wa sunnata rasulihi mimba bi aula walaqad qala azza wajal. Naam, maka jangan sampai kita menyelisihi kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena ketika kita memilih perkataan selain keduanya, ini bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Apa kata Allah? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati dari orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Ini perintahnya Allah. Antusibahum fitnah, akan ditimpa dengan fitnah atau ditimpa dengan azab yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Berkata Imam Ahmad, atadri mal fitnah, tahukah engkau yang dimaksud dengan fitnah pada ayat tersebut? Akan ditimpa fitnah. Qala al fitnatu asyirku, yaitu kesyirikan. Khawatir ditimpa fitnah, yaitu kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaku afi qalbihi syai'un minazzaigi fayahlik. Yaitu ketika perkataannya ditolak, maka muncul di dalam hatinya penyakit, kemudian dia binasa. Perkataan saya ditolak. Ya, ya jelas ditolak karena menyelisih Quran dan Sunnah. Orang yang mencari kebenaran, ketika pendapatnya ditolak, tetapi yang menjadi sebab tertolaknya itu karena berselisih dengan Quran dan Sunnah, alal ain waro, saya terima, pendapat saya salah. Maka demikianlah yang seharusnya dilakukan. Jangan sampai Allah, Rasulnya berkata demikian, tetapi perkataan imamnya begini, ya, dia memegang, lebih memilih perkataan manusia daripada perkataan Al-Quran dan hadis. Maka hati-hati engkau ditimpa fitnah mengikuti selain Quran dan sunnah memilih perkataan manusia. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, saya khawatir kalian akan dihujani batu karena sebab memilih perkataan Abu Bakar dan perkataan Umar daripada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadza, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.